Jare sumpah welas sampai mati, tapi nyatane yo mung ngapusi. Riko pedot yang cerita iki. Piah lomong ison wis kapok, Riko apusi, Riko tatoni, Riko larani sepuryane amit amit. Saiki nih sing sun pikiri, Riko nong endi ambi sopo nganu paran piah piah lomong.